قال المؤلف رحمه الله علامة الإيمان حب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Alamat tanda-tanda keimanan seseorang adalah mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kebalikannya, alamat kekufuran adalah membenci apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai hawanya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Rawahul Baghawi fi syarhi sunnah wa sahahun Nawawi. Qala syarih habidahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam hawahu ya'ni raghbatuhu wa mailuhu wa mahabbatuhu. Raghbahnya, keinginannya, kecenderungannya, kecintaannya, lima ja'a bihir rasul, pada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang beriman. Wa in khalafa hawahu wa ma turiduhu nafsuhu, walaupun menyelisihi hawanya sendiri dan apa yang diinginkan oleh dirinya, bertentangan, ternyata dia lebih, masih lebih cinta, lebih cenderung, lebih senang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ketimbang hawanya sendiri. Fa idza balagha hadhil manzilata fa sara yuhibbu ma yuhibbuhu ar-rasul. Kalau seorang sudah sampai pada derajat ini sehingga dia menjadi orang yang lebih mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utubira hadza alamah min alamatil iman. Ini sudah dianggap sebagai tanda dari tanda-tanda keimanan. Kalau seorang itu lebih cinta, lebih cenderung, lebih senang dengan apa yang ada pada Rasulullah, berarti sudah merupakan alamat tanda keimanan seseorang. Wa hadzal hadits rawahul Baghawi fi syarhi sunnah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhu Sunnah, wa huwa kitabun jalilun matbu'un fi 14 mujalladan. Sudah dicetak sebanyak 14 jilid. Wa huwa marja'un min maraji'il Islam. Dan ini termasuk rujukan dari rujukan-rujukan kaum muslimin. Wal Baghawi wal imamu muhyi sunnah. Al-Imamul Baghawi adalah imam yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Beliau bernama Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Namanya Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi. Lahu tafsir al-masyur al-musamma ma'alimut tanzil. Baik. Beliau memiliki kitab tafsir biasa ma'ruf dengan tafsir Al-Baghawi, tapi nama sebenarnya adalah Ma'alimut Tanzil. Walahu syarhus sunnah, dan juga beliau memiliki kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Wa qawluhu sahahu Nawawi, ucapan beliau, ucapan Al-Imam Al-Baghawi, sahahu Nawawi ay fil arba'in an-nawawiyah, telah disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Faqala haditsun sahih rawainahu fi kutubil hujjah bi isnadin sahih. Telah kami riwayatkan dari kitab-kitab hujjah dengan sanad yang sahih. Wa kitabul hujjah ismuhu Al-Hujjatu ala Tarikil Mahajjah. Hujjah atas orang-orang yang meninggalkan hujjah, wa huwa kitabun tuli'a akhiran muhaqqaqa. Dan ini kitab yang sudah dicetak akhir-akhir ini dan sudah ditahqiq. Lil Fakir Nasr al-Maqdisi. Al-Imam An-Nawawi hakama bi sihhati isnad hadzal hadits. Al-Imam An-Nawawi telah menghukumi sahihnya sanad hadis ini. Bainama Al-Hafiz Ibnu Rajab fi Syarh Al-Arba'in, ya, dalam keadaan Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam mensyarah kitab Al-Arba'in Da'afa hadzal hadis. Justru beliau Al-Imam Ibnu Rajab melemahkan hadis ini. Walakin al-hadis lahu syawahid min al-Qur'anil Karim. Secara sanad ya mungkin dikatakan lemah, tapi memiliki penopang, penyokong dari Al-Qur'anil Karim. Wallahu jalla wa ala yaqulu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Barakallahu bikum. Maknanya kurang lebih, barakallahu bikum, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Kalau dalam hadis itu apa? La yu'minu ahadukum. Paham barakallahu bikum. Kalau di sini wala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim pada apa-apa yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa sempit dada. Mimma qadaita, dari apa-apa yang engkau tetapkan, putuskan. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Fal ayatu wadihatun fi anna al-muslima la yakrahu hukmallahi ta'ala. Ayat ini sangatlah jelas bahwa seorang muslim tidak akan pernah benci hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum rasulnya, walau kana yukhalifu raghbatahu, walaupun menyelisih keinginan dia sendiri. Barakallahu fikum. Dia pengen ini, dia suka ini, dia cenderung ini, tapi ketika bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan keinginannya, kecenderungannya, kecintaannya. Lebih dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala mengatakan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Kulingkana aba'ukum, katakan, jika sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan kerabat-kerabat kalian, atau harta-harta benda yang kalian khawatirkan kerugiannya, harta benda yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, atau dan tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini semua benda-benda ini, barakallahu fikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah, lebih kalian cintai ketimbang jihad fisabilillah. Fatarabbasu, maka silakan kalian menunggu sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qawmal fasikin, dan Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Jadi harus lebih kita cinta Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah ketimbang semua-muanya yang telah disebutkan tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Demikianlah bahwa mereka tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggugurkan semua amal-amalan mereka. Ini bahayanya membenci dan tidak senang dengan apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa qala subhanahu dzalika bi annahum qalu alladziina karihu ma nazzalallahu sanati'ukum fi ba'd al-amr wallahu ya'lamu israrahum. Dzalika bi annahum, yang demikian bahwa mereka qalu alladziina karihu, mereka berkata kepada orang-orang yang tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mentaati kalian, mengikuti kalian di sebagian permasalahan atau urusan. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia mereka. Syahidun di sini lil ladzina karihu, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ayatu tashhadu lil hadis, ayat-ayat tadi memperkuat hadis, fi annahu yajibu alal muslim, bahwa wajib atas setiap muslim, ayyakuna hawahu taba'an lima ja'a bihir rasul, bahwa hawanya, keinginannya, kecenderungannya, barakallahu fikum, kecintaannya harus lebih condong kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana hawahu mukhalifan lima jaa bihi ar-rasul fa huwa kafir. Kalau ternyata kecenderungannya, keinginannya, kecintaannya menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Li'anna min nawaqidil Islam bughdur rasul au bughdu ma jaa bihi. Karena termasuk perkara yang membatalkan keislaman seseorang adalah membenci Rasulullah atau membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Wa ma in kana la yubghidu ma jaa bihi ar-rasul lakinnahu yatakasal wa yatashaqal wa yatafaqal 'anil amal bima jaa bihi ar-rasul fa huwa naqisul iman. Adapun dia tidak membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya, dia yakin, barakallahu fikum. Walakinnahu yatakasal. Barakallahu fikum. Akan tetapi dia ya bermalas-malasan, yatasakal, ya berat hati melakukannya. Yatasakal al-amal bima jaa bi ar-rasul, dengan apa yang dibawa oleh Rasul, malas pokoknya. Kalau dikatakan nih percaya ente, percaya. Yakin ente, yakin. Terus kenapa tidak melakukannya? Aduh, rasa pemalas kita no. Ini yang dimaksud. Kalau begini modelnya, bahwa naqisul iman, maka dia adalah orang yang kurang imannya. Wala yakunu murtaddan, dan dia belumlah dianggap murtad. Fa yakunu qawluhu la yu'min, ya'ni la yu'minul iman al-kamil. Maka jadilah kata-kata dalam hadis itu, la yu'min, yakni tidak beriman dengan iman yang sempurna. Barakallahu fikum. Kalau dia percaya tapi malas. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia mengkafirinya, memang dia tidak senang, dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kafir. Kalau cuma sekedar malas dia, maka kurang imannya. Jadi imannya tidak sempurna. Nafyun likamalil iman, penafian tentang kesempurnaan iman. Wa amma in kana yubghidu ma jaa bihi ar-rasul, adapun kalau memang dia benci betul-betul terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, fa huwa nafyun lil imani wa aslil iman. Maka yang betul-betul yang dinafikan adalah al-iman wa aslil iman. Iman itu sendiri dan pokok keislaman, pokok keimanan. Kafir, murtad. Kalau dia tidak senang, la haula wa quwwata illa billah. Maka hendaknya kita mencintai, barakallahu fikum. Dan ini butuh, barakallahu fikum, kekuatan, barakallahu fikum. Mencintai Rasul dan mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menentang. Baik. Kalau dikatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ente cinta? Cinta. Ini yang dibawa oleh Rasulullah, ini hadis beliau alaihi salatu wasallam. Ahnya anda. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang dia benci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kafir dia. Soalnya yang tidak bisa dipisahkan, apa yang beliau bawa dan bahkan beliau sendiri. Baik. Harus kita lebih cintai dari semuanya. Barakallahu fikum. Ayatnya sudah kita bacakan tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Ini ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang lebih cinta terhadap ini semuanya ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabil. Baik. Kita cukup sampai sini, barakallahu fikum. Itu termasuk alamat iman. Kebalikannya, ya, alamat kekufuran. Atau misalnya itu karena malas, maka itu alamat tentang kurangnya iman seseorang, tidak sempurna. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.